Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo membenarkan, persoalan krusial yang dihadapi oleh DKI Jakarta adalah kemacetan lalu lintas, banjir, dan tata ruang terkait infrastruktur. Menurutnya, ibu kota negara tetangga yang juga memiliki persoalan yang sama dengan Jakarta adalah Manila, Bangkok, serta Seoul, yang ketiganya bisa dikatakan berhasil mengatasi persoalan melalui langkah-langkah pembenahan yang baik serta tepat dari pemerintahannya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berkaca pada keberhasilan negara tetangga, apakah belum tuntasnya persoalan krusial di Jakarta diakibatkan oleh penerapan kebijakan yang kurang tepat sehingga harus jadi prioritas bagi gubernur yang baru? Iya. Nah, sekarang yang paling parah dan ini sudah telat untuk mengatasi masalah ini. Jadi siapapun gubernurnya, problem itu yang harus dia pecahkan dengan cepat ya. Solusi-solusi cepat ini contoh. Busway ini sudah menyalahi tujuan dan konsep awal. Tujuannya busway itu kan membuat sarana publik, transportasi publik yang nyaman, yang aman, yang cepat gitu ya. Nah, dengan membuat orang beralih. Nah, dan itu otomatis akan mengurangi kemacetan. Sekarang itu sudah makan jalur publik, ya, jalan yang diambil dari pajak rakyat, diberikan pada satu PT atau beberapa PT, swasta, swasta dan ada pemerintahnya, yang tidak mampu menyediakan bis cukup banyak, cukup nyaman gitu. Jadi sarana jalannya nggak kepake, orang macet di sebelahnya. Jadi harusnya ada kampanye lawan itu, busway itu. Kalau bagi saya itu harus dilawan. Kalau tujuannya untuk mengurai kemacetan, silahkan masuk dong metro mini, bis-bis yang lain itu silahkan masuk. Kalau saya tiap hari saya aja berantem itu penjaganya. Kenapa? Saya nggak akan mau masuk busway kalau semua bis boleh masuk di situ. Uang pajak kita ini ikut bayar tanah yang dipakai. Kemudian dari segi teknis itu juga salah. Ya. Perancangan rekayasa engineering untuk traffic, untuk lalu lintas itu harusnya bentuknya angka 8 itu. Istilahnya figure of 8. Jadi orang satu jalur, ini dua jalur diambil. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.